kau berseri. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Terima kasih. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang. Terima kasih. Bukan kembali kepada dirimu, senyammu takkan ku Audi. Mas Ferry. Asik. Manis ya. Terima kasih. Terima kasih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak berhenti. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Putra Gelapan, terima kasih.